بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وإذا أردت النوم فاضطجع على جنبك الأيمن مستقبلا للقبلة تائبا من جميع الذنوب عازما على قيام الليل قائلا باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي. اللهم أقني عذابك يوم تسمع عبادك. ثلاثا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاثا وقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله كذلك والله أكبر 34. وللنوم أذكار غير هذه فلا تغفل عنها ولا تنام إلا على الطهارة. وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإذا أردت النوم dan jika kamu hendak tidur, fattaji' maka tidurlah kamu ala jambikal aiman atas samping kamu, pinggul kamu yang sebelah kanan. Mustaqbilan lil kiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Taiban min jami'id dunub, dalam keadaan bertobat daripada seluruh dosa. Aziman, mempunyai niat yang kuat. Ala qiyamil lail, atas melaksanakan qiyamul lail. Kalau tidur, tidurnya itu miring, bukan tidur terlentang atau tungkurap, tapi miring menghadap kiblat. Kemudian tidurnya tadi itu bertumpu pada sisi kanan, persis seperti mayit di liang lahat. Paham ya? Pertama, mengingatkan kamu bahwa tidurnya kamu itu adalah gambaran kematian kamu. Kedua, tidur dalam posisi miring dari itu tidak membuat tidurnya kamu tadi itu sampai berlarut-larut lama. Cukup dan puas. Tapi kalau tidurnya tadi itu tidak dalam posisi demikian, masih berat mau bangun tadi. Yang jelas itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tidur dalam keadaan tobat daripada segala dosa. Dikhawatirkan ketika Anda punya rencana berbuat dosa sebelum tidur, mati di tidur itu berarti Anda mempunyai niat yang jelek. Mati dalam keadaan su'ul khatimah nantinya. Coba enggak usah futuh tengah-tengah ceramah, biar enggak mengganggu yang lainnya. Karena itu niatkan untuk berhenti daripada segala perbuatan dosa dan kesalahan. Taiban min jami'id dzunub. Sehingga kalau Allah takdir mati, berarti Anda sudah menjadi orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan niatkan untuk qiyamul lail. Saya tidur, nanti saya bangun tengah malam. Kalaupun tidak ditakdir bangun tengah malam, kamu pun sudah punya catatan niat untuk qiyamul lail. Dan niat itu, kesungguhan niat itu tidak sia-sia, dihitung pahala satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan seperti kamu qiyamul lail. Kalau bangun beneran sampai sholat qiyamul lail atau menghidupkan dengan ibadah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan dulu. Qailan, jadikanlah kamu tidur itu sambil membaca bismikallahumma rabbi wa ba'tu jambi. Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah Tuhanku, wa ba'tu jambi, aku menaruh sisihku, maksudnya tubuhku, wa bismika arfa'uhu, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku juga mengangkatnya tubuhku. Faghfir li dambi, maka ampuni ya Allah bagiku dosaku. Ya Allah, aku menidurkan badan dengan menyebut namamu. Bismillah aku tidur, dan juga bismillah aku bangun. Karena itu ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma qini adzabak, ya Allah lindungilah aku daripada azabmu. Yauma tajma'u ibadak, di hari kamu mengumpulkan hamba-hambamu, yaitu hari kiamat. Bacalah ini 3 kali. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih," kalau hendak seseorang tadi itu mau tidur di atas kasur atau hamparannya, "Falyanfud firasyahu bidakhilati izarih." Hendaknya dia tadi itu membersihkan firasyahu, tempat tidurnya dia, hamparankah atau kasurnya, dengan bagian dalam daripada sarungnya. Digerakkan, dibersihkan. Kenapa? Fa'innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak mengerti. Ma khalafahu alaih, apa yang ia tinggalkan atasnya. Jangan-jangan nanti ada kalajengking di situ. Kamu tidur, selimutnya dalamnya ada ularnya. Tuh lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan supaya kita selamat. Sebelum tidur, dibersihkan. Sehingga kamu tidur dalam keadaan aman. Kemudian bacalah ini. Tadi itu. Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu. In amsakta nafsi, ada terusannya, farhamha. Jika engkau masih ya Allah mempertahankan jiwaku, rahmati ya Allah. Jika engkau ya Allah telah mencegah jiwaku, artinya mematikan aku, farhamha, rahmati ya Allah jiwaku. Wa in arsalta, dan jika engkau melepas jiwaku masih diizinkan hidup, fahfadha bima tahfad bihi ibadakas salihin, maka jagalah jiwaku ya Allah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga membaca bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut nama Allah aku hidup dan aku mati. Mati dan hidup adalah karena Allah, sebagaimana janji manusia ketika melaksanakan salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena memang tidur itu gambaran mati. Bangun dari tidur itu gambaran bangkit daripada kematian. Sehingga dia menamakan, aku tidur mati, aku hidup bangun juga bismillah dengan nama Allah dan karena Allah. Hadis yang berikutnya yaitu Allahumma kini azabak yawma tajmu' ibadak. Hadis ini diriwayatkan Sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah kana idza arada an yarguda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddih. Nabi itu kalau tidur menaruh tangan kanannya di pipinya, di bawah pipinya. Jadi tangan kanannya dibuat bantal pipi beliau sallallahu alaihi wasallam sambil membaca Allahumma qini adzabak, ya Allah lindungi aku daripada adab-Mu. Yauma tab'atsu ibadak, di hari engkau membangkitkan, yauma tajma'u, di hari engkau mengumpulkan dan membangkitkan hamba-hamba-Mu. Masya Allah. Hari apa itu? Hari kiamat. Semua akan dikumpulkan dalam satu padang, dalam satu tempat, yaitu mahsyar. Dikumpulkan untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan terhadap amalannya yang telah ia lakukan di atas dunia. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Bakal akan dibalas kepada manusia apa yang telah ia lakukan, dan mereka tidak dizalimi. Sekecil apapun pahala kebaikan yang ia lakukan akan diberikan pahalanya. Sebaliknya, sekecil apapun dosa, jika tidak dimaafkan oleh Allah, maka dia harus menerima siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yajma'ukum yawmal jam'i, dalika yawmut taghabun, kata Allah. Hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala yajma'ukum liyaumil jam'i, Allah mengumpulkan kamu pada hari pertemuan, perkumpulan, itu hari kiamat. Itulah hari yaumat taghabun, hari yang membuat orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir merasa benar-benar menyesali. Kenapa? Karena orang beriman mendapatkan derajat, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho, mendapatkan ampunan Allah, dan mereka menjadi hamba yang dilaknat, diusir, dijauhkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi membaca, Nabi berkata, man qala hina ya'u ila firasyih, siapa orang yang berkata ketika dia tadi itu merebahkan diri ada di kasurnya untuk tidur, membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dia, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosa-dosa tadi itu banyak sebanyak busa yang ada di lautan, wa in kanat adadan nujum, walaupun dosa-dosa tadi itu sebanyak jumlah bintang-bintang yang ada di langit, wa in kanat adada ramli alij, walaupun dosa itu sebanyak daripada butiran-butiran daripada pasir, wa in kanat adada ayyamid dunya, walaupun dosa itu sebanyak hari-hari ada di atas dunia, mulai diciptakan hari pertama sampai hari kiamat berapa hari kira-kira. Sekalipun sebanyak itu dosanya, maka jika Anda membaca ini setiap mau tidur 3 kali aja, diampuni dosanya oleh Allah. Enteng. Anda baca itu paling beberapa detik, istiqomahkan untuk membaca itu. Sehingga kalau ditakdir mati, maka Anda mati insya Allah tidak membawa dosa, bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqul subhanallah 33, maka bacalah kamu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah kadzalik, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34, Allahu akbarnya 34 kali. Sebelum tidur baca itu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kali. Ini pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidina Ali, demi Allah setelah aku mendapatkan petunjuk dari Nabi, aku belum pernah meninggalkan bacaan itu sebelum tidurku, sekalipun dalam keadaan perang. Nah, sekalipun dalam keadaan perang gitu. Walinaumi adkar ghair hadhi. Untuk tidur ini banyak sebetulnya zikir-zikir selain ini. Fala taghful anha, jangan kamu tinggalkan. Ada bacaan juga membaca qul wallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi bersabda, Nabi diceritakan dari Bukhari dan Muslim, kana idza ala awa ila firasyi. Nabi tadi itu kalau mau tidur kula lailatin setiap malamnya jama'a kaffaih, dua tangannya dikumpulkan jadi satu. Kemudian nafatha fihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup di dua tangannya tadi itu, dibacakan di dalamnya kul bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad qul huwal falaq qul a'udzu birabbin nas tiga kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan dan mengusapkan tsumma masahabi ma mastata'a min jasadih. Nabi mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Yabda bihi ma ala ra'sih wa wajhih, memulai kepalanya dan wajahnya. Jadi setelah dibacai, ditiup, dibacai, kemudian diusap kepalanya, kemudian wajahnya, wa ma aqbala min jasadih, bagian mukanya, bagian muka badannya sampai ke bawahnya. Yaf'alu dzalik, mengulangi itu tiga kali. Baca lagi, kemudian ditiup, dibaca lagi, diusapkan lagi kepalanya sampai terus demikian. Baca. Juga demikian membaca ayat kursi itu akan dilindungi daripada pengaruh setan. Setan itu bahaya. Setan itu bukan hanya sekedar mempengaruhi hati, tapi juga membahayakan badan. Setan itu kalau hasud bisa membakar rumah Anda. Setan itu bisa membunuh Anda, memberikan penyakit. Artinya bukan menjadi sebab penyakit, macam-macam. Anda lihat bagaimana ketika setan tadi itu diberikan izin oleh Allah untuk menguji Nabi Allah Ayyub, rumahnya dibakar, kemudian bangunannya dirobohkan, anaknya dibunuh, macam-macam. Setan itu adalah jahat. Untuk terlindungi dari para setan, apalagi waktu tidur, baca ayat kursi. Dan itu diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, ketika setan tadi itu mencuri dan ketangkap sama Abu Hurairah, kemudian setan tadi itu melas-melasan, aku orang yang enggak punya, anakku sekarang ada nunggu di rumah dalam keadaan miskin itu, dan ini dimaafkan sama Abu Hurairah. malam lagi nyuri lagi, pencuri dulu setan. Hati-hati. Karena itu kalau ada orang yang mencuri berarti sak grup sama setan itu. Melas-melasan lagi, hari ketiga juga begitu, melas-melasan lagi. Udah, boroh enggak mau. Udah, kamu harus saya bawa ke Nabi. Enggak tahu kalau setan. Akhirnya setan nyatakan, udah gini, kau tak ajari mau enggak supaya kamu tadi itu bisa dilindungi oleh Allah daripada setan. Iya, apa? Kalau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Karena dapat ilmu, dilepas sama Abu Hurairah. Ya wis, ya sudah, enggak apa-apa. Udah. Pagi hari cerita Abu Hurairah, tiga malam itu macam-macam kejadian ya Rasulullah, yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga mau saya bawa, tapi dia ngomong begini, begini, begini, gimana ya Rasul? Kata Nabi, heran ya, itu pembohong kok jadi jujur ya sekarang itu ya. Kenapa? Ya itu setan sendiri ngajari kamu itu. Nah, karena itu kalau sampai yang tadi itu sudah setannya membuka rahasianya supaya kamu itu terlindungi oleh Allah, baca ayat kursi, kok enggak baca ayat kursi, berarti inti termasuk ngundang setan berarti. Nah, kemudian juga membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, amanar rasulu ma unzila ilaihi rabbi wal mu'minun, dan seterusnya ya. Baca itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayatan fi akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatah. Dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, siapa orang yang membacanya setiap malamnya, maka dua ayat tadi itu akan mencukupi dan melindungi dia. Dia tidak akan tersentuh dengan orang yang mau hasud atau orang yang menyihir atau yang lainnya. Insya Allah, Allah akan lindungi. Hah? Ada yang menyatakan kafatah daripada qiyam lailati. Kalaupun enggak qiyamul lail, sudah dengan membaca dua ayat itu sudah cukup besar pahalanya. Kafatah min qiyam lailati. Demikian juga baca juga surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatihima. Bacalah qul ya al kafirun kemudian tidur setelah baca qul ya al kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirik, karena sesungguhnya surat Al-Kafirun itu adalah surat pembebasan diri daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allahumma laka aslamtu. Allahumma, dalam hadis Nabi SAW bersabda, jika kamu mau tidur, maka wudhulah kamu seperti kamu salat, sak sunah-sunahnya. Punya wudhu kalau tidur itu. Kemudian tidur miring dengan sisi sebelah kanan seperti mayit tadi itu, kemudian baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Siapa orang baca ini, kata Nabi, fa in mitta mitta ala fitrah, kalau kamu ditakdir mati saat itu, maka kamu mati dalam keadaan iman. Waj'alhunna akhir ma yaqul, ma taqul, jadikan itu kalimat terakhir yang kamu ucapkan. Wala tanam illa ala taharah, jangan tidur kecuali dalam keadaan bersuci. Jangan jenabat, jangan batal wudu, suci. Kalaupun misalnya tidak mampu karena dia jenabat mandi karena terlalu dingin, maka minimal punya wudu. Wal ya'khudakan nawm wa anta ala dzikrillah ta'ala, hendaknya kamu betul-betul tidur terlelap dalam keadaan berzikir. Jangan terakhir yang kamu ucapkan cubit-cubitan. Mati tangi dikubur loro kabeh kon. Tidur dalam keadaan terakhir yang kamu ucapkan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengarkan bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim pernah nasihat kepada anaknya. Luqmanul Hakim ini sampai dijadikan namanya sebagai judul surat Al-Quran, surat Luqman. Beliau berkata begini kepada anaknya, karena hikmah, semua omongannya itu hikmah. Ini nasihatnya kepada anaknya. Ya Bunaya, wahai anakku. Ini penting ya, kita nasihati anak kita itu penting. In kunta tasyukku fil maut, fala tanam. Jika kamu tadi itu ragu dalam kematian, jangan tidur kamu. Fakama annaka tanamu kadzalika tamut. Sebagaimana kamu tidur, demikian pula kamu tadi itu mati. Sama. Karena itu annaumu akhul maut, bilang. Tidur itu satu saudara dengan mati. Cuma mati itu lebih tua. Kalau tidur itu sementara, kalau mati suwe tang ini. Kan ya? Wa in kunta tasyukku fil ba'ats, wahai anakku, jika kamu ragu dengan kebangkitan, habis mati bangun, fala tantabih, jangan kamu bangun tidur kalau begitu. Fakama annaka tantabih, sebagaimana kamu tadi itu bangun tidur, ba'da naumika, setelah tidurnya kamu, fakadzalika tub'atsu ba'da mautik, demikianlah kamu dibangkitkan setelah matinya kamu. Kamu itu tidur seperti mati, bangun tidur seperti bangkit. Karena itu nanti di hari kiamat, orang-orang setelah dia tadi itu dibangkitkan, dia tadi itu berkata apa? Min margadina, man ba'athana min margadina. Siapa ya yang bangunkan kita dari tidur kami ini? Mati itu dalam Al-Qur'an juga tidur itu di dalam Al-Qur'an juga dibahasakan dengan mati. Karena mirip. Coba kamu renungi ayat. Wa huwallazi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum binnahar. Dialah Allah yang telah mematikan kamu di malam hari, dan Allah yang mengetahui apa yang kamu perbuat di sore di pagi hari. Maksudnya di sini mematikan kamu di malam hari, menidurkan kamu di malam hari. Subhanallah. Inti enggak sadar loh apa yang terjadi di muka kamu, kamu enggak mengerti sudah kalau sudah tidur itu. Kamu sudah seperti ada di alam yang lain. Yang melihat kamu, dia merasakan, wah, tenang ini orangnya. Tapi kadang-kadang kamu tadi itu perasaannya dalam tidur berkecamuk. Kenapa? Kamu mimpi di situ rumah kamu terbakar. Kamu menjerit-jerit. Yang hidup merasakan, wah, enak tidurnya. Kamu dikejar-kejar macan. Kamu napas kamu berat ada di situ. Kamu merasa kesakitan ada di situ. Begitulah juga kematian. Mungkin keluarga kamu merasa, wah, tenang ya bapak saya, tenang ya ibu saya, tenang ya anak saya mati. Belum tentu. Kalau dia tadi itu orang yang dimurkai Allah, dia merasakan kesakitan ada di matinya. Sama. Ada lagi, kasihan orang ini tidur, ada di atas trotoar. Kasihan orang ini tidur, tidak pakai selimut, tapi dia merasakan nikmat. Kenapa? Karena dia dalam tidurnya, dia dalam alam yang lain seperti di istana. Kemudian dikasih makanan yang nikmat, kecapan, nikmat. Maaf, kadang-kadang dia tadi itu sampai keluar mani merasa kenikmat. Loh, ini orang tidur tidak sama alamnya dengan orang yang tidak tidur. Begitu juga orang yang mati, alamnya tidak sama dengan orang yang hidup. Dia melihat, mana mungkin ya dia sakit, mana mungkin dia nikmat. Sama mati dan tidur itu sama gambarannya. Karena itu Luqmanul Hakim menasihatkan, anakku, jika kamu enggak percaya dengan mati, jangan tidur ya. Sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menidurkan kamu, begitulah juga Allah mematikan kamu. Kemudian jika kamu tadi itu ragu dengan kebangkitan, jangan bangun tidur ya. Sama aja sebagaimana Allah bangkitkan dari tidur, begitu juga Allah bangkitkan kamu dari mati. Ada hari kebangkitan loh nanti dari kiamat. Manusia akan bangun nanti. Baru orang itu akan sadar bahwa manusia itu harus kembali kepada Tuhannya. Baru dia akan mengerti nilai daripada amal ibadahnya dan risiko bahaya daripada perbuatan dosanya. Anda ini punya mata ya, tapi kalau tidur nggak ngelihat. Punya telinga, kalau tidur tidak mendengar. Punya kaki, kalau tidur nggak jalan-jalan. Punya profesor juga kalau tidur nggak bisa mikir. Prof, 1 + 2 sama dengan berapa? Begitulah manusia tadi itu. Dia tadi itu ternyata sudah yang biasa melihat, merasa terhibur dan menikmati dengan yang haram, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, badannya, ternyata sia-sia. Kalau udah mati tidak nikmat itu semuanya, saudara. Setelah bangun baru dia akan sadar nantinya. Ya Allah, karena itu marilah kita betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi itu. Durungi turu diajari sama Rasulullah, cuma yang diajari tidak nurut belas, tidak mau ngamalkan. Padahal ini semuanya kalau Anda laksanakan, Anda akan terjamin sehat dunia dan juga selamat ada di akhirat. Jangan ditinggalkan. Jika Anda mau mengamalkan secara sempurna, bacalah Maslakul Qarib. Di situ semua diatur. Diatur oleh Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir, mulai bangun tidur sampai turu maning. Doa-doa semuanya diatur, semuanya amalkan, dan itu semuanya adalah sebagai satu kebajikan kamu dengan niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.